danau, gunung danau, langit biru gemintang malam hari. Bunga pun menyanyi pelangi dan angin menyisir cemara tinggi. Wahai cinta indah semua ini, di kaulah Tuhanku terindah, di kaulah Tuhanku terindah. Awan laut, gunung dan laut, langit biru gemintang malam hari. Bunga pun menyanyi pelangi dan angin menyisir cemara tinggi. Wahai cinta indah semua ini, dikaulah Tuhanku terindah, dikaulah Tuhanku terindah. Tuhanku terindah, dikaulah Tuhanku terindah.